sama lain, ya jaratahu, wahai tetanggaku, amarra bikal yauma ahlun yadhkurullah, apakah lewat pada hari ini seseorang di atasmu yang dia berzikir kepada Allah? Faqailatun na'am, ada yang berkata ya. Waqailatun la, ada yang berkata tidak. Faqala al-A'mash an Mujahid, ya, berkata A'mash dari Mujahid, innal jabala la yunadil jabala bismi, sungguh gunung itu memanggil gunung lain dengan namanya, ya fulan, wahai gunung fulan, hal marra bika al-yawma dzakirullah, dzakirunillahi azza, hari ini adakah yang lewat melintas di atasmu berzikir kepada Allah? Fa min qa'ilin la wa min qa'ilin na'am, ada yang berkata ya, ada yang berkata tidak. Rumah kita itu memang nampaknya rumah benda mati, ada kamarnya, ya, ruang tamu, ya, ada tempat kumpul keluarga, ada WC-nya. Rumah kita itu walaupun nampaknya benda mati, tapi sungguh dia sangat bergembira dengan penghuninya yang banyak dalamnya berzikir kepada Allah. Ya, kata Nabi, inna syaitana yafirru minal bayti alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari tunggang langgang dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Berarti syaitan itu akan mendekat, bahkan bersarang di rumah-rumah yang tidak ada padanya Quran. Subhanallah. Kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, mendatangkan keberkahan. Kita membuat di rumah kajian kecil untuk anak-anak, anak-anak tetangga, anak-anak kita. Kita ajarkan di sana kitabullah, membaca, belajar membaca Quran, belajar sholat, belajar membaca ayat-ayat pendek. Jangan dikira ini perkara sepele. Ini begitu besar keberkahannya. Menerangi rumah kita, mendatangkan cahaya, mendatangkan ketenangan jiwa bagi pemiliknya. Ya, banyak orang menyepelekan TPA itu apa? Gajinya berapa? Ya. Enak kok, enggak usah nanti jadi guru-guru ngaji. Berapa yang kau dapat? Subhanallah. Dan memang begitulah masyarakat. Ya. Guru-guru tidak minta dihargai. Ya. Tapi semuanya kembali ke pemahaman masyarakat tentang mulianya Quran, mulianya ilmu. Ya, subhanallah. Ada guru-guru yang diberikan beras sama muridnya, ada yang tak diberi apapun, dia tetap mengajar. Memang tak kaya di dunia, tapi berkah hidupnya. Subhanallah. Ya, jangan disepelekan. Besar, besar keberkahannya. Rumah-rumah dibuka ta'lim kecil, diajarkan padanya anak-anak kumpul-kumpul baca Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, luar biasa. Ya. Dengan rumah yang tak ada padanya bacaan Quran, tak ada padanya salat sunnah, sungguh jauh berbeda. Ya, datang keberkahan pada rumah-rumah tersebut, masya Allah, tabarakallah. Ya. Maka kita yang punya rumah-rumah yang kosong, banyak rumah-rumah, ya, daripada tak dimanfaatkan, manfaatkan rumah-rumah tersebut untuk, ya, buat markas-markas tahfizul Quran, TPA-TPA, TKA-TKA, perumahan-perumahan ini pakai ini supaya berkah mengalir kepada kita. Banyak orang-orang kaya rumahnya berserak, kosong, melompong. Banyak ruku-ruku tempat jin, ruku-ruku tempat hantu aja kerjanya, tak ada manfaatnya. Liar, tempat bersarang ular, subhanallah. Karena banyaknya tak tahu lagi mana satu ruku-rukunya. Ya, orang yang berakal menggunakan tempat tersebut untuk keuntungan akhiratnya. Nah, pakai, kelola, tak usah diambil upah. Ini bukan sewa menyewa, enggak, pakai saja. Subhanallah. Bila perlu bantu sarana prasarananya. Ini orang-orang cerdas. Banyak orang cerdas untuk dunianya. Banyak hotel dimilikinya. Subhanallah, rumahnya istana, gedung-gedung, masya Allah, taman-taman, tapi miskin akhiratnya. Jadi ini kaitan dengan zikrullah. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih, tiap kali kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Setiap apapun yang mendengar talbiyah kita dari pepohonan, bebatuan, gunung yang kita lewati, semuanya akan bersaksi di hari kiamat. Ya. Ats-tsaminatu wassittun, faedah yang ke-68. Anna kathrata dzikrillahi azza wa jalla amanun minan nifaq. Orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dijamin selamat daripada kemunafikan. Fa innal munafiqina qalilul dzikri lillahi azza wa jalla. Karena sudah menjadi ketentuan Allah, orang munafik itu sedikit berzikir. Orang munafik itu berzikir pada masa-masa tertentu supaya nampak orang dia salat, dia berzikir. Makanya kata Allah tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'unallaha. Innal munafiqina ya yukhadi'unallaha wa rasulahu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu ya, mereka menganggap mereka menipu Allah dan Rasulnya. Jika mereka salat bermalas-malasan. Karena ingin dipuji manusia. Tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ciri-ciri munafik, zikirnya sedikit. Maka orang yang banyak berzikir keluar daripada kemunafikan. Ya, maka berbanyaklah zikrullah. Dalam diam kita zikrullah, sebelum tidur daripada kita mendengarkan lagu yang berdosa maksiat. Ya, berzikir kepada Allah, tak sempat lagi baca Quran, payah lagi baca Quran. Zikir itu amalan yang begitu mudah. Ketika semua tak bisa, berzikirlah kepada Allah SWT. Payah lihat mushaf, payah lihat handphone dalam mushaf. Mata ya sudah mulai mengantuk, mau terpejam, baca zikrullah. Sehingga engkau menutup aktivitasmu di malam hari sebelum engkau mati, ruhmu dicabut Allah SWT untuk tidur. Yang kau lakukan adalah berzikir kepada Allah SWT. Alangkah nikmatnya hamba terlelap matanya terpejam dalam zikrullah. Ya. Pagi hari ketika bangun langsung zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Siap-siap berwudu. Ya. Baca doa wudu, terus salat malam jika mampu. Dan padanya dia berzikir kepada Allah, berdoa, bermunajat, beristighfar. Siap-siap ke masjid, keluar bismillah tawakkaltu ala Allah, berzikir lagi kepada Allah. Di tengah jalan menuju masjid, keluarlah ucapan-ucapan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Ya, sampai di masjid mengerjakan dua rakaat sunnah fajar atau tahiyatul masjid. Ya, itu zikrullah juga. Selepas itu salat juga zikrullah, selepasnya zikir juga zikrullah, setelahnya ta'lim juga zikrullah, setelahnya zikir pagi juga zikrullah. Ya. Pagi itu semuanya kembali hari seharian dari pagi sampai siang. Semuanya itu ada pokoknya pada awal fajar, pada awal pagi. Jika awal pagi kita mulai kebaikan, insya Allah sampai sore Allah berikan taufik kita dalam kebaikan. Jika kita mampu salat subuh berjamaah di masjid, berzikir pagi di masjid atau sambil jalan menuju rumah atau dimanapun, ya, maka pagi itu Allah telah berkahi kita pada pagi harinya. Berarti siangnya pun Allah berkahi. Maka orang yang pagi hari tidak melaksanakan sholat, hilang padanya keberkahan. Tidak berzikir kepada Allah, hilang padanya keberkahan. Sepanjang hari buruk baginya. Karena itulah diantara doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada umatku itu keberkahan. Kapan? Fi bukuriha. Pada waktu pagi-paginya. Subhanallah. Kita awali pagi hari kita dengan zikrullah, dengan sholat, dengan ta'lim, zikir pagi. Masya Allah. Semuanya Allah akan berikan keberkahan sampai ujung senja nanti. lepas asar, lepas maghrib, kembali kita berzikir suri. Ya, demikian jugalah keadaannya. Kembali kepada faedah ini, qala Allah azza wajalla, Allah berfirman, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berkata Ka'ab, qala Ka'bun, man aktsara dzikrallahi azza wajalla bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, selamatlah dia dari kemunafikan. Walihada wallahu a'lam khatamallahu ta'ala surat al-munafiqin biqaulihi ta'ala. Karena itulah Allah a'lam, Allah tutup surat al-munafiqin dengan firmannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini surat munafiqin terakhir nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai kalian dilalaikan dengan sebab harta-harta kalian, wala auladukum, dengan sebab anak-anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Ciri-ciri orang mukmin yang banyak berzikir kepada Allah, enggak lalai. Ya, ciri-ciri orang munafik yang sedikit berzikir, lalai. Dilalaikan dengan dunianya, dengan anak-anaknya, dengan hartanya, jabatannya, lalai. Maka orang-orang beriman disuruh Allah berbeda dengan orang munafik. Orang-orang beriman, jangan sampai kau lalai dengan hartamu, lalai dengan anak-anakmu, dari berzikir kepada Allah. Ya, supaya kita keluar daripada sifat kemunafikan, jangan sama dengan mereka. Ya, sehingga zikir pun lalai. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, yang berbuat demikian, yang lalai, dilalaikan dengan dunianya, anak-anaknya, istrinya, jabatannya, kekuasaannya, sawahnya, kebunnya, ladangnya, perdagangannya, mereka itulah orang merugi. Ya, jadi suruh selalu berzikir sambil berjalan, sambil mencari penghidupan. Setelah salat Jumat, kata Allah, fi idza qudiyatish shalatu, kalau salat sudah dikumandangkan, fantasyiru fil ardi, menyebar di bumi, wabtagu min fadlillah, wabtagu min fantasyiru fil ardi, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsira, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak larang kita untuk mencari dunia. Ya, dan tujuan kita mencari dunia pun untuk negeri akhirat sendiri. Dalam menjangka mencari dunia, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi dzalika tahdhiran min fitnatil munafiqin lilladzina ghafalu an dzikrillah azza wa jalla fa waqa'u fil nifaq. Ini adalah ancaman daripada bencana yang menimpa kaum munafikin, yang mereka lalai daripada zikrullah, akhirnya mereka pun terjebak dalam kemunafikan. Wasu'ila ba'du sahabati radhiyallahu anhum 'anil khawarij, ditanyakan para sahabat tentang kaum khawarij, munafiqunahum, apakah khawarij itu kaum munafik? Qala la, kata sahabat, la, mereka bukan kaum munafik. Al-munafiquna la yadhkurullaha illa qalila, orang-orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Khawarij itu paling banyak zikirnya kepada Allah, paling banyak salatnya, paling banyak baca Qur'annya, namun tumpul hatinya, tak paham agamanya. Ini orang khawarij. Orang khawarij enggak masuk ke dalam golongan kaum munafikin. Banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya, banyak puasanya. Ya, walaupun demikian mereka tak selamat dari kesesatan, karena bacaan Qur'annya tak lewat dari kerongkongan. Fahadha min alamatin nifaq qillatu dzikrillah azza wajalla. Maka di antara tanda-tanda kemunafikan, sedikitnya seorang berzikir kepada Allah. Ya. Dan zikir kita tak sama dengan zikir ahlu bid'ah. Zikir kita dalam segala keadaan, dengan tenang, dengan suara perlahan, gak ribut-ribut. Ahlu bid'ah itu zikirnya ribut-ribut, kencang-kencang, ganggu masyarakat, ganggu orang sekitarnya. Berzikir di masjid ribut-ribut sampai malam, pakai mikrofon, paduan suara, mengganggu, ini zikir yang bid'ah. Amilatun nasibatun taslana rahamiyah. Capaya mereka bekerja, letih, berbuat. Ujungnya neraka yang membakar. Ya, dianggapnya inilah jalan menuju surga Allah. Ganggu masyarakat. Ya. Tentukan malamnya, malam Jumat kah? Ya, kumpul-kumpul. Pegang mikrofon, toa tu pasang sekeliling dunia. Teriak-teriak. Zikir ahlul bid'ah. Kan itu yang kita maksudkan di sini. Terganggu masyarakat. Nabi saja melarang orang baca Quran keras-keras, mengganggu orang di sampingnya. Kata Nabi, kullun yunaji rabbah. Setiap orang itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yujhiru ba'dukum qira'atahu ala ba'din. Jangan sampai orang baca keras-keras. Itu di masjid. Ya, ketika kita baca Quran, lihat, andai kata ada orang di samping, jangan keras-keras, mengganggu dia sedang sholat. Ya. Kadang-kadang masih kita lagi melaksanakan sholat malam, dah, diputarlah keras-keras di masjid-masjid itu, bacaan-bacaan Quran, mengganggu sholat kita. Walaupun bacaan Quran, kenapa? Kita sedang membaca, mau fokus dengan apa yang kita baca, terganggu dengan apa yang kita dengarkan. Bercampur bacaan dengan bacaan dilarang. Subhanallah. Ya, belum lagi nanti bacaan zikirnya zikir bid'ah, salawatnya salawat bid'ah, ributnya lagi, kurang sempurna, tambah lagi dengan gendangnya. Ya, memprihatinkan. Zikrullah yang kita bahas di sini, engkau dengan tenang, tak usah ribut-ribut, tak usah tampak sama orang kau sedang berzikir, tak usah pamer-pamer, sambil tenang, sedang duduk di motormu, di mobilmu, di kebunmu. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah azim, wa atubu ilaih. Itu dia. Tak usah demo-demo zikir. Ini mau zikir demo dulu, kumpulkan dulu semuanya, pakaian seragam dulu. Mau zikir pakaian seragam. Buat bulatan, buat lingkaran, buat ritme zikir, buat kepala tuh nunduk-nunduk, berganti-gantian. Nah, disorot dari atas, bergerak, berputar, berzikir. Ini bid'ah. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah ajarkan kita begini berzikir. Ya, guncang masjid dengan bid'ah. Untuk apa? Ya, subhanallah. Dibuat lagi macam-macam bid'ah. Rotib 5.000, rotib 7.000. Udah gak usah kok karang-karang. Agama ini sempurna. Jadi pembahasan zikrullah ini zikir yang masyru', bukan zikir yang bid'ah. Sebagian zikir keras-keras, bukan dengan apa yang diajarkan. Hu, hu, hu, hu, hu, hu. Anak-anak lari lihatnya. Subhanallah. Pernahkah Nabi mengajarkan kita zikir hu hu hu? Tak ada. Allah, Allah, Allah, Allah. Tak ada. Subhanallah. Ya. Tapi begitulah umat ketika jauh daripada ilmu. Allah musta'an. Ilmu yang murni dimusuhi. Sabar ajalah kita. Tak apa. Dunia ini sempit, dunia ini tak lama. Dunia bukan tempat kita yang kekal abadi padanya. Sabar aja kita dengan kebaikan dan kebenaran ini sampai mati nanti. Ya, negeri akhirat lebih luas daripada dunia yang sempit ini. Tak nyaman, lihat sana bid'ah, lihat sini bid'ah, lihat sana kemungkaran, kemungkaran, kemungkaran. Sabar aja, tahankan di atas kebenaran. Ya. Al-qabidun al-jamra, kata Nabi, bahkan mereka memegang bara. Begitulah kira-kira. Kata beliau, "Wahada min alamati an-nifaq qillatu dzikrillah 'azza jalla wa kathratu dzikrihi amanun min nifaq." Ialah tanda-tanda kemunafikan sedikit berzikir. Sebaliknya orang banyak berzikir menunjukkan dia selamat daripada kemunafikan. Tapi ingat, zikir yang sunnah. Kadang-kadang zikir disorting dulu, buat. Nah, buat forumnya, forum zikir apa namanya? Ini forum zikir itu. Mengumpulkan banyak-banyak orang, bahkan dijadikan sebagai organisasi zikir. Untuk apa? apa berzikir harus pakai organisasi? Ujung-ujungnya adalah kekuatan. Ujung-ujungnya adalah pengikut. Ya, majelis zikir ini, majelis zikir itu. Subhanallah. Zikir kepada Allah tak perlu harus buat-buat kartu anggota. Ngumpuli orang untuk berzikir untuk apa? Ingatkan aja orang supaya jangan lalai hatinya berzikir kepada Allah. Ya. Ujung-ujungnya semuanya anggota. Ujung-ujungnya semuanya suara. Ujung-ujungnya semua jadi politik. Ya. Semuanya dipolitikkan, bukan di-covidkan. Semuanya dipolitikkan. Ibadah pun dipolitikkan. Masjid-masjid pun dipolitikkan. Corong untuk si A, si B. Allahu musta'an. Wallahu azza wa jalla akram min an yabtaliya qalban dzakiran bin nifaq. Allah lebih mulia. Tidak akan mungkin Allah menimpakan kepada orang yang banyak berzikir kepadanya kemunafikan. Wa innama dzalika liqulubin ghafalat an dzikrillah azza wa jalla. Kemunafikan itu bersarang pada hati-hati yang lalai daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'at wa sittun. Faedah yang ke-69. Anna lidhikri min bainal a'mali ladzatan la yushbihuha syai'un. Zikir itu adalah merupakan bagian daripada amalan-amalan yang begitu nikmat. Kenikmatannya, kelezatannya tak akan pernah ada yang dapat menyerupai kenikmatan tersebut. Masya Allah, zikir itu nikmat. Mengingat Allah itu nikmat. Mengingat dunia inilah celaka, laknat. Mengingat makhluk gundah gulana. Ya. Yang orang yang lagi jatuh cinta itu gundah gulana hidupnya. Sibuk diingatnya ceweknya, kekasihnya. Cewek, ibu, ya, kurus kering dia mengingat kekasihnya yang tak jelas, tak jadi miliknya atau jadi milik orang lain. Tengoklah bagaimana gundah gulana dunia menghampiri manusia yang galau, selalu hatinya diliputi dengan kegalauan-kegalauan dengan dunianya. Ya, dunia ini membuat orang gersang hati jika tidak dijadikan sebagai sarana menuju akhirat. Banyak orang-orang kaya itu, masya Allah, kadang-kadang bingung kita, ya, kasus-kasus suap sampai miliaran masuk ke kantongnya uang haram, padahal lo tinggi, pangkatnya sudah tinggi, udah bintang 2 masih juga suap, ya, tak pernah puas, kegersangan jiwa. Walau lam yakun lil 'abdi min thawabihi illa al-ladhdhah al-hasilah lidzikri wa an-na'im alladhi yahsulu liqalbi lakafa bih. Kalau tak ada keutamaan lain dari zikrullah kecuali kelezatan yang dirasakan hamba ketika berzikir kepada Allah, kenikmatan yang dirasakan hamba ketika berzikir kepada Allah, cukup ini untuk membuat kita sebagai, ya, pemicu kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Walihada sunmin majalis zikri riyadhah al-jannah. Karena itulah disebutkan majlis zikir itu sebagai taman-taman surga. Qala Malik bin Dinar. Berkata Malik bin Dinar, ma taladzadal mutaladzidun bimithli zikrillahi azza wa jalla. Tak akan pernah ada orang-orang yang merasakan kelezatan sebagaimana orang-orang yang merasakan kelezatan dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu ketenangan jiwa akan datang. Tidakkah kita melihat, merasakan tiba-tiba datang kondisi-kondisi tertentu yang begitu dahsyat. Apa yang kita kerjakan? Zikrullah. Turbulensi pesawat, apa yang terucap? Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Kenapa orang mengucapkan demikian? Di situ ada ketenangan. Mau tenggelam kapal itu, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Kenapa? Dalam zikrullah ada ketenangan daripada kegelisahan jiwa, ketakutan jiwa. Subhanallah. Kalaupun dia mati, mati dalam ketenangan. Mati semua manusia mati. Tak ada yang tak mati. Alangkah nikmatnya orang mati dalam lantunan zikrullah azza wa jalla. Yang sunnah bukan dalam zikrullah yang bid'ah. Sedang joget-joget zikrullah mati, itu su'ul khatimah. Subhanallah. Heran kita melihat kaum sufi. Tak lihat negaranya manapun, dunia ini rata-rata berzikir kepada Allah dengan berjoget. Dengan alat-alat musik. Menggerak-gerakkan kaki. Lihat. Mau dimanapun, negerinya sama cara beragamanya. Ya, inilah diingkar Imam Syafi'i rahimahullah ketika meninggalkan Baghdad. Aku lihat ada kaum yang mereka berzikir kepada Allah pakai alat-alat tabuh. Berkata Malik bin Dinar, "Falaysa syai'un minal a'mali akhaffu mu'natan minhu." Tidak ada amalan apapun yang lebih ringan daripada zikir. Wala a'zam ladda, tak ada lebih lezat daripada zikir. Wala aktsaru farhatan wa ibtihajan lil qalbi. Tidak ada yang lebih dahsyat membuat hati menjadi gembira, senang, lapang, tentram sebagaimana zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kesabun, faedah yang ke-70. Kayaknya kita enggak sampai jam 6 nih. Saya ada hajat. Ya. Annahu yaksul wajha nadratan fid dunya. Zikrullah itu akan membuat wajah di dunia ini terang, tenang, tenteram, bercahaya. Ya. Subhanallah. Ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para penimba ilmu yang hidup mereka benar-benar untuk belajar, berdakwah, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Lihat wajah mereka saja, tenang hati kita, tenteram. Efek daripada zikrullah. Ya, kadang-kadang kau lihat orang begitu sumuk melihat wajahnya, suntuk melihat wajahnya, semrautnya wajah, kening yang berkerut-kerut, dahi yang berkerut-kerut. Kenapa? Stres dalam hidup. Ya. Berbeda dengan orang yang dipenuhi dengan iman, dengan ilmu, dengan zikrullah. Wa nuran fil akhirah, di dunia saja wajahnya bercahaya, membuat tenang, teduh orang memandangnya. Tapi yang dapat mengetahuinya adalah orang yang memandangnya dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata dunia. Ya. Kacamata dunia ini lain, pandangannya lain, berbeda. Ya, tengoklah bagaimana kacamata dunia masyarakat yang terkagum-kagum ketika melewat, ketika lewat di hadapan mereka Qurun. Mereka berkata, ya laitalana mithlama utiya Qurun. Nikmat kali lah rasanya kalau hidup seperti Qurun ini. Itu orang yang melihat dengan kacamata dunia. Qurun itu dianggapnya dalam nikmat besar. Kalau orang beriman enggak, ini dalam kecelakaan besar, kebinasaan besar. Ya. Kadang-kadang orang bangga nampak bednya. Mana kerjanya? Di bank ini, bank itu. Tunjukkan kemana-mana. Kita yang sudah belajar agama, nengoknya kesian. Kesian kau makan haram. Tidak kacamata. Ya, jabatannya tinggi, jabatannya basah. Kita kesian saja dengannya. Sampai kapan kau nikmati jabatan itu? Berbeda pandangan. Maka ilmu inilah yang merubah pandangan manusia. Dari rendahnya dunia dan hinanya dunia kepada tingginya akhirat. Jadi mereka kala fadzakiruna anzarun nasi wujuhan fid dunya. Di dunia mereka yang paling terang benderang wajahnya, demikian pula di akhirat mereka paling terang benderang cahayanya. Wa anwaruhum fil akhirah. Wa minal marasili 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara beberapa riwayat yang mursal dari Nabi. Nabi mengatakan, "Man qala kulla yawmin 100 marratin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atallahu ta'ala yaumil qiyamati wa wajhuhu ashaddu bayadan min al-qamari lailatul badar. Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa daula syarikalah lahul mulku, baginya segala kerajaan, baginya segala pujian, dia yang menghidupkan mematikan, di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hari kiamat akan datang menghadap Allah dan wajahnya lebih terang daripada cahaya bulan purnama, ya, di malam bulan purnama. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah dilanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.